Begitu imame rukuk, Allahu Akbar, keruduk satu komando kompak, merkungkung kabeh, melungker kabeh. Ora ono sing wani nyece. Oh, kabeh-kabeh kok merkungkung, aku tampil beda, rukuk kayang ae, Bro. Kalau ada yang seperti itu sholatnya enggak sah. Makar ku jenenge. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, makmum yang melu nyosop kabeh. Ora kok aku lemu tak gelundung ae ngono ya ndak. Halo. Ini namanya anak buah wajib taat dan patuh sama pimpinan. Zahir batin. Lah ketika imamnya lupa, lalai atau salah, makmum negurnya harus dengan sopan santun, penuh etika. Mengingatkan imam yang lupa, itu pakai tasbih. Subhanallah. Lek wedok malah plok. Pakai tepuk, tapi bukan tepuk pramuka. Betapa ini satu filosofi, pemimpin juga manusia. Ketika lalai, ketika salah, diingetin dengan cara yang bagus, diingatkan, ditegur dengan cara yang beretika. Uy. Uy. Lah imam ketika diingatkan, ya harus mau. Misalnya, sholat baru dapat 3 rakaat, sholat isya, lah kok duduk tawaruk, posisi tahiyat akhir mau salam. Diingetin sama jamaahnya, Subhanallah, ya langsung berdiri, oh berarti saya kurang. Aja kok, aku imame kok. Lungguh ya lungguh. Ini imam koplak ini namanya. Diingetin, Subhanallah, sing dadi imamnya aku apa kowe? Enggak boleh, manut. Ini pemimpin juga harus begitu. Lah sekali lagi, makmum ngingetin yang bagus. Enggak boleh anarki. Imam lupa. Seperti tadi yang saya contohkan, baru 3 rakaat salat isya kok udah duduk tahiyat akhir. Subhanallah. Ngono cocok. Weh, lagek telu. Lagek telu ngaduk, imam goblok. Ya makmum goblok itu namanya. Paham nggih sing kula maksud nggih? Sama ketika pemimpin ada salah ya hadapi dengan cara yang halus. Sekarang subhanallah kadang-kadang kita mendengar bacaan takbir akhir-akhir ini ngeri. Dulu. Yo bien, 10 November 1945. Ini instruksi dari Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo. Agar Pekik Merdeka digabung dengan takbir dalam satu nafas. Karena yang dihadapi penjajah Belanda, sekutu, penjajah asing. Jadi diperintah sama Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo itu. Untuk menggabungkan Pekik Merdeka dengan kalimat takbir dalam satu nafas. Merdeka! Allahu Akbar! Iki ijazah, jimat. Digabung dalam satu nafas. Karena ya wajib dihadapi dengan seperti itu. Nah saya ini enggak ya. Allahu Akbar gue ngadepi DPR. DPR ya sholat kok. Dia gerutuk di demo. Allahu Akbar. Jadi DPR. Sami Allahu liman hamidah. Oh no. Aku kadang-kadang gue tunggu yuk. Lagi Allahu Akbar, gue ngadepi polisi yuk. Kerutuk-kerutuk, Allahu Akbar. Seng kau mburi yuk, Subhanallah. Seng kau tengen, La ilaha illallah. Seng kau kiwa, Astaghfirullah. Polisi ini gak karek nyempret, prit. Al-Fatihah. Allahu Akbar, gue ngadepi kancane dewe yuk saiki. Nah, oleh wong aku ki arep ngalih to Bu. Iki rondok kacau gara-gara lampune mati mau lo. Sehingga gini lo, saya itu kadang-kadang prihatin ya. Kalau masih memperuncing soal-soal perbedaan-perbedaan dan perbedaan kayak gitu. Gara-gara perbedaan dalam menentukan hisab awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, ribut, geger, ndak karo-karuan. Dulu kan gitu toh. Coba kita pikir loh. Wong yang lain itu loh masih udah bisa rekreasi ke bulan. Udah bisa rekreasi ke bulan, menginjak-injak bulan. Lah di kita kalau mau lebaran kok masih ribut perkara inceng-incengan bulan. Enggak malu tuh kita. Kita masih inceng-incengan, geger. Yang lain udah rekreasi ke sana udah injak-injak bulan. Nah, kita masih geger perkara inceng-incengan. Masya Allah. Sampai saya pernah sampaikan kalau lagi sidang isbat awal penentuan datangnya bulan Ramadan, penentuan datangnya bulan Syawal, geger enggak karu-karuan. Penentuan lebaran apalagi. Lebaran Rabu satunya. Enggak bisa, Kamis. Enggak bisa, Rebo. Enggak, Kamis. Rebo itu belum. Sudah, Rebo. Satunya belum. Lebaran harus Kamis. Enggak bisa, Rebo sudah. Geger. Akhirnya bingung tuh pemerintah. Wes ditentukan Rebo. Ngono. Ngono ku ya sik panggah ono sing riyo Kamis. Wangele pol. Sampai saya ditanya orang, kalau saya ikut lebaran hari Rabu gimana? Ikut pemerintah. Ya itu berarti lebaran yang negeri. Nah, kalau lebarannya saya ikut Kamis gimana? Ya swasta. Ya ono sing nganyelke kok sian. Lah kalau saya misalnya lebarannya ikut Rabu tapi sholat idnya ikut Kamis gimana? Lah itu swasta bersubsidi aku yang nganyelke to ngono kuwi. Wong embo. Kuweker. Geger gara-gara menentukan awal bulan. Menteri agamane gak ya bingung to. Rebo, Kamis, Rebo, Kamis, Rebo, Kamis. Bingung, cara aku dadi menteri agama ya ora bingung-bingung, langsung ketok palu we. Dok, dok, dok, dok. Daripada ribut lebaran Rabu atau Kamis, keputusan puasa diulang mulai awal. Karuan nyonyor ya bene. Timbang ribut ngono kuwi. Nah, tahun depan sidang isbat menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, yang sidang ibu-ibu saja. Bapak-bapak bikin ribut. Nah, ibu-ibu tertib karena ibu-ibu paling tahu persis kapan datangnya bulan. Enggak mungkin ribut. Ya Allah, ya Allah. Dahlah. Mau apapun partainya, kita sama-sama bangsa Indonesia. Setuju? Nah, apalagi polisi dituntut netral, ya netral. Kita yang warga biasa. Berarti nek polisi iki gak biasa. Gak biasa. Makanya ya harus jadi polisi yang benar-benar baik. Oke? Namanya melaksanakan hukum, polisinya sendiri harus patuh dan sadar hukum. Memberantas narkoba, ya polisinya jangan jadi pengguna, pengedar, apalagi bandar. Ngene iki kadang dites urin yang melayu dewe-dewe. Amoh ya biene. Ini tadi saya sempat dibisiki sama kepala BNN ya. Tolong nanti disinggung soal narkoba. Batinku ngundang dewe, aku yang ngono. Antri mon nunut ya kabeh iso sapa ra iso. Oh, gak gelem modal modele. Aku ya simpel ngundang dhewe. Ngono. Oh, sing bener ya ndandem gak wani usul soalnya rumangsa nunut. Bener ngono. Lo memang narkoba ini masyaallah. Ini penjajahan